Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah, kita mulai hari ini dan seterusnya sholat yang akan kita bahas adalah sholat-sholat sunnah. Dalam buku yang saya tulis ini, jumlah sholat sunnah saya batasi karena terlalu banyak. Sholat sunnah itu mulai dari sholat qobliyah ba'diyah sampai kemudian nanti ada sholat taubat. Jumlahnya saya batasi hanya sampai 14 saja. Sebenarnya masih ada lagi, masih banyak gitu ya, tapi agak jarang-jarang kita lakukan juga. Tetapi kalau yang 14 ini saya kira sering, bahkan kita lakukan berulang-ulang. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas satu saja dari 14 itu. Jadi kita masih punya 14 lagi pertemuan. Semuanya adalah sholat sunnah. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan sholat sunnah yang pertama, yaitu sholat sunnah rawatib atau qobliyah ba'diyah, saya akan sedikit mengajak antum semua mengulas tentang posisi antara sholat sunnah ini dibandingkan dengan sholat wajib atau sholat fardu yang lima waktu. Sholat yang fardu lima waktu, kalau kita ibaratkan bangunan, maka lima waktu itu seperti tiang atau kolom pada sebuah bangunan. Sedangkan sholat sunnah, dia merupakan penghias, atau kalau boleh saya sebut semacam desain interior. Jadi bangunan itu tidak cukup hanya tiang-tiangnya saja, kerangkanya saja, sebab jadi tidak layak untuk dihuni. Ya, setidaknya di kerangka itu kemudian dipasanglah tembok ya, atau dinding. Tidak cukup hanya tembok pasangan bata atau itu saja, tapi diplester, diaci, bahkan dicat ya, bahkan sebagian lagi malah melapisinya dengan berbagai macam ya penghias, entah itu wallpaper ya. Kemudian lantainya pun enggak cuma sekedar dak beton begitu saja, tapi paling tidak dikasih keramik, sebagiannya lagi malah dikasih karpet. Udara di dalamnya diatur suhunya agar kalau siang tidak terlalu panas, malam tidak terlalu dingin, maka digunakanlah mesin pengatur suhu, air condition, AC, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga bangunan itu layak huni dan nyaman. Nah, yang membuat nyaman itu bukanlah kerangkanya. Yang membuat nyaman itu adalah, kalau dalam bahasa bangunan itu, finishingnya. Dan biasanya mengerjakan bangunan itu yang susah, yang detail, yang lama itu finishingnya, bukan kerangkanya. Kalau kerangka itu cukup kita pakai apa namanya molen ya, udah pasang semua kerangka-kerangka baja dan sebagainya, diisi cor-coran, selesai. Mungkin dalam waktu 2-3 minggu cepatlah jadi. Tapi begitu kerangka sudah jadi ya kan, daknya sudah jadi dan sebagainya, yang lama atau yang rumit itu justru finishingnya. Ini cerita pengalaman bikin rumah ya, seperti itu. Kalau yang kontraktor nggak ngalamin begitu-begitu lah. Yang ngalamin dia pokoknya bayar aja tiap tahun atau tiap bulan gitu. Tapi kalau yang pernah ngalamin bikin rumah sendiri gitu ya, itu akan tahu bahwa yang menguras tenaga, pikiran, waktu, termasuk ATM, itu adalah finishing. Itu yang sangat menguras. Nah, makanya kalau kita lihat rumah-rumah yang kurang modal, ya misalnya di ya kebanyakan masyarakat kita lah di perkampungan, di desa-desa itu, ya sudah, yang penting bisa ditempatin. Temboknya kadang-kadang tidak ada plesterannya, apa itu gawang rumahnya, apa namanya kusen jendela dan pintunya sekedar ada bolongannya doang, tapi nggak ada daun jendela, nggak ada daun pintunya kadang-kadang. Dan begitulah ada ditutupin pakai pagar gedek dan sebagainya. Kenapa? Udah kehabisan modal. Rumah yang seperti itu masih bisa sih untuk berteduh, tapi kurang nyaman, gitu ya. Tapi lebih parah lagi kalau rumah itu memang tidak ada kerangkanya, tidak ada apa-apanya, yang ada cuma tenda. Nah itu malah sama sekali tidak layak. Nah kita kaitkan dengan sholat fardu dengan sholat sunnah. Nah sholat sunnah inilah yang membuat ya ibadah sholat kita itu menjadi bagus, menjadi nyaman, menjadi enak. Di surga itu kita gak cuma sekedar ngemper, tapi juga berada pada tempat yang maqam mahmuda, tempat yang layak dihuni, yang enak, yang bagus, yang kemudian kita merasakan, nah ini baru surga, gitu. Bukan ngemper, cuman nggak sekedar nggak di neraka doang, gitu ya. Nah, udah masuk surga, tapi masih di emperannya, masih belum full kenikmatannya. Nah jemaah sekalian, setelah sholat-sholat fardu yang lima waktu itu, maka sholat yang merupakan sholat sunnah dan yang paling utama adalah sholat yang mengiringi kelima waktu tadi. Zuhur ada pengiringnya, asar, maghrib, isya, subuh, semua ada pengiringnya. Baik dilakukan sebelum sholat ataupun sesudah sholat, tentu dengan memperhatikan waktu-waktu yang dimakruhkan atau waktu-waktu yang diharamkan. Karena ini merupakan sesuatu yang terus menerus terjadi kesunahannya, dia mengiringi sholat yang lima waktu, maka banyak ulama yang menyebut dengan istilah rawatib, sholat sunnah rawatib, as-salawat al-masnunah qabla al-fara'id au ba'daha, sholat-sholat sunnah sebelum sholat yang mafrudah yang lima waktu atau sesudahnya. Walaupun di dalam hal ini ada juga yang menggunakan istilah rawatib tidak sebatas pada qobliyah sebelum atau ba'diyah sesudah sholat lima waktu saja, tapi yang terulang-ulang terus seperti katakanlah sholat tarawih misalnya. Nah itu oleh sebagian ulama juga disebut dengan rawatib. Tetapi yang paling sering digunakan adalah hanya pada lima waktu sholat fardu, yaitu sebelum dan sesudahnya saja. Nah para ulama kemudian membagi sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah ini menjadi dua macam. Yang pertama yang hukumnya sangat-sangat dianjurkan, nilainya bukan cuma sunnah tapi sunnah-sunnah, ya, sudah sunnah, sunnah pula, atau disebut dengan istilah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ya, dianjurkan sekali dan jangan sampai ditinggalkan walaupun tetap derajatnya belum sampai kepada fardu atau wajib, sehingga kalaulah tidak dikerjakan maka hukumnya tidak berdosa, hanya rugi saja karena ada kesempatan emas, peluang yang sangat baik itu kok malah ditinggalkan. Nah ada juga sholat rawatib qabliyah atau ba'diyah yang levelnya tidak seperti yang sunnah mu'akkadah, maka disebutlah dengan istilah sunnah ghairu mu'akkadah. Ghairu artinya bukan, mu'akkadah bukan terlalu ditekankan, jadi sekedar sunnah biasa saja tapi tidak terlalu ditekankan. Nah dalam hal ini jumhur ulama umumnya empat mazhab, baik mazhab Maliki, Syafi'i maupun Hambali, sepakat bahwa jumlah sholat rawatib baik ba'diyah atau qobliyah yang termasuk mu'akkadah itu ada 10 rakaat. Ini menurut jumhur ulama. Nanti bedanya yaitu mazhab Hanafi mengatakan bukan 10 tapi tambah lagi ada 2 menjadi 12. Nah, antara 10 sampai 12. Yang 10 ini disepakati oleh jumhur ulama. Nah yang 12 ini ditambahkan oleh mazhab Al-Hanafiyah. Apa dasarnya? Kita ambil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar pernah berkata, "Hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 rak'atan, 10 rak'atin." Saya menjaga selalu menjaga. Yang saya terima dari Nabi, sholat itu adalah 10 rakaat di luar sholat-sholat fardu. Apa itu? Rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh Ibnu Umar. Kenapa? Karena beliau melihat Rasulullah itu tidak pernah meninggalkannya. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya. Itu termasuk sunnahnya muakkadah, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Asar tidak ada yang sunnah muakkadah, walaupun tetap ada nanti yang ghairu muakkadah, tetapi langsung lompat kepada maghrib. Kalau zuhur tadi sebelumnya 2 rakaat, sesudahnya 2 rakaat muakkadah, ya, jadi 4. Kemudian maghrib itu 2 rakaat. Wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya. 2 rakaat sesudah isya di rumahnya. Wa rak'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi sudah dapat 10. Zuhur 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat sesudahnya itu sudah 4. Kemudian maghrib sesudahnya, sesudahnya 4, 8. Nah, yang 2 lagi qabla subhi. Wa kana sa'atan la yadkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, haddatsani Hafsa radhiyallahu anha annahu kana idza adzana al-mu'adzin wa qala al-fajr shalla rak'atayn. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis inilah yang kemudian dijadikan oleh rata-rata para ulama sebagai hadis yang menyebutkan bahwa sholat yang selalu rutin dilakukan oleh Nabi itu adalah 10 rakaat. Sekarang kita akan pindah kepada pendapat dari mazhab Hanafi yang mengatakan bukan cuma 10 tapi 12, masuk dalam sunnah muakkadah. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Annahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara 'ala snay ala snatai 'ashrata rak'atan banallahu 'azza wa jalla lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang selalu menjaga musabarah, selalu menjaga, tidak pernah lupa, isnatai 'ashrata rak'atan, 12 rakaat, maka Allah akan membangun baginya baitan fil jannah, satu rumah di dalam surga. Apa itu yang 12 rakaat? Arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau dibilang 4, Pak, itu sholatnya bukan 4 rakaat langsung kayak zuhur gitu, enggak. 4 rakaat itu maksudnya 2 rakaat salam, lalu 2 rakaat salam. Jadi 4. Wa rak'ataini ba'da dzuhri, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sudah maghrib. Wa rak'ataini ba'da isya, wa rak'ataini qabla al-fajri. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Al-fajru bi-ba'na as-subh, fajar itu maksudnya adalah subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh kita sebut dengan sholat sunnah qobliyah subuh, atau bisa juga disebut dengan sholat fajar, ya, sholat sunnah fajar. Jadi ini masalah cara mengucapkan saja. Di Saudi Arabia orang-orang jarang melakukan sholat subuh. Hampir tidak ada orang mengerjakan sholat subuh. Kenapa? Karena di sana menamakannya bukan subuh, menamakannya fajar. Ya. Belum pernah ada orang Saudi sholat subuh, Pak. Ya. Ini penting nih kita ketahui. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak menyebut subuh, mereka menyebut fajar. Azan, tidak ada azan subuh di sana. Adanya azan al-fajri, azan fajar. Maka tidak ada orang sholat qobliyah subuh di sana, adanya qobliyah fajar. Nah, di Indonesia tidak ada orang sholat fajar. Kenapa? Karena namanya bukan fajar, namanya subuh. Maka azannya disebut azan subuh, sholat sunnah sebelumnya disebut sholat sunnah subuh. Gitu. Sama, Pak. Kemarin ada teman saya asli dari Medan. Dia cerita, walaupun Indonesia sudah maju, Medan sudah sudah maju, sampai hari ini tidak pernah ada komputer di Medan. Saya heran, kenapa? Bukannya Medan itu adalah kota yang maju di Sumatera, ibu kota Sumatera Utara kan Medan. Di sana tidak ada komputer, Ustaz, adanya komputer. Oh, jadi namanya itu bukan komputer, komputer. Ya sudah, Pak. Ya itu juga, gitu. Kalau ada orang serius nanggapinnya, dia bilang, ya apa dia dikeluar di film Medan gak ada komputer. Gak ada komputer, memang adanya komputer. Nah sama, di Saudi itu tidak ada orang sholat subuh, adanya sholat fajar. Di Indonesia tidak ada orang sholat fajar, namanya sholat subuh. Tapi itu juga, gitu. Cuma cara nyebutnya yang beda. Nah, jadi jangan terkecoh dengan penggunaan istilah. Jadi bedanya apa dengan yang 10 dan 12? Bedanya adalah pada qobliyah zuhurnya. Qobliyah zuhurnya versi jumhur ulama cuma 2 rakaat, tapi kalau menurut hadis yang terakhir ini dari Aisyah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, itu adalah zuhurnya 4 rakaat, 2-2. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada sholat yang ghairu mu'akkadah. Ghairu mu'akkadah itu artinya dia sunnah juga, dilakukan sebelum atau sesudah sholat, tetapi dia tidak selevel atau tidak seutama dari yang mu'akkadah tadi itu. Apa itu? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Rahimallahu imra'an. Semoga Allah memberikan rahmat atau kasih sayang kepada seseorang yang shalla qabla al-'asri arba'an. Salat sebelum asar 4 rakaat. Sama 4 rakaat di sini maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum melakukan sholat asar. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Selain itu juga ada hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, wa arba'an qabla al-'asri baina kulli rak'ataini. Ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan 4 rakaat sebelum asar yang dikerjakan 2 rakaat yang dipisah dengan salam, ya. 4 rakaat dikerjakan dengan 2 salam itu adalah termasuk sholat sunnah. Jadi qobliyah asar itu ya boleh dikerjakan 4 rakaat tapi dengan 2 salam, tapi ya boleh juga 2 rakaat saja, atau boleh juga tidak dikerjakan sama sekali. Tapi jangan menyalahkan ada orang sholat qobliyah asar karena ini adalah hadis Nabi yang mulia. Begitu juga 2 rakaat sebelum maghrib, ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, shallu qabla al-maghrib rak'ataini. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada hadis yang lain juga dari Bukhari Muslim juga terkait dengan salat sunnah sebelum maghrib. Kunna nusalli 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghrib. Dulu kami ya di masa Rasulullah terbiasa melakukan sholat 2 rakaat sesudah matahari terbenam, tapi sebelum kita mengerjakan sholat maghrib. Fasu'ila Anas yang meriwayatkan hadis ini ditanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallahuma? Apakah itu kan kalian sahabat? Tapi pertanyaannya, apakah Nabi juga mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu? Qala kana yarana nusallihima falam yakmurna walam yanhana. Nabi melihat kita pada sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Begitu beliau melihat kami melakukannya, beliau tidak memerintahkan dalam arti mewajibkan, walam yanhana dan juga tidak melarang kami. Jadi memang ini jatuhnya sunnah tapi bukan muakkadah. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Saya akan langsung masuk kepada 2 rakaat sebelum isya. Kalau sesudah maghrib jelas itu sunnah muakkadah. Sesudah isya itu sunnah muakkadah. Sebelum isya. Dari Abdullah bin Muhaffal radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma bainal adzani wal iqamah salatun." Antara adzan dan iqamah disunnahkan kita sholat. Dan Nabi mengulangi 3 kali. Ma baina al-adhan wal iqamah shalah. Ma baina al-adhan wal iqamah shalah. Kemudian Nabi meneruskan liman syaa, bagi siapa yang menginginkan. Nah, tidak ada hadis yang secara spesifik menyebutkan qabliyah isya. Tapi hadisnya adalah hadis yang sifatnya umum. Ma baina al-adhan wal iqamah. Antara azan dengan iqamah itu ada sholat sunnah. Maka para ulama memasukkan sebelum isya juga di sini. Tentu yang masih kosong berarti ba'da asar dan ba'da subuh. Kenapa ba'da asar dan ba'da subuh itu tidak disunnahkan? Karena memang itu al-waqt al-manhiyu an. Waktu yang dilarang kita untuk mengerjakan sholat itu ada 2. Sebenarnya bukan cuma 2, ada 5. Cuman yang terkait langsung dengan sholat, ya, sesudah sholat itu 2, yaitu habis sholat subuh dan habis sholat asar. Kalau tidak ada judulnya, tidak ada judul itu maksudnya begini, kita habis sholat asar, ya, kemudian kita pengen sholat sunnah ba'diyah, itu namanya tidak ada judulnya karena termasuk waktu yang diharamkan, maka tidak boleh. Tapi kalau ada judulnya, judulnya begini, saya sudah sholat asar, kemudian ada jenazah yang mau dikuburkan dan belum disolati, maka larangan untuk mengerjakan sholat habis asar itu otomatis terhapus atau terhalangi atau terhijab dengan adanya perintah untuk mengerjakan sholat jenazah. Maka silakan habis sholat asar kita sholat jenazah dengan syaratnya jenazahnya harus ada. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa gitu loh. Jenazahnya mana? Ya kan banyak orang pada meninggal, anggap aja kita lagi sholatin jenazahnya. Ya nggak bisa. Harus ada wujud fisiknya. Gitu. Atau setidak-tidaknya jenazahnya memang disebutkan tertentu, orangnya nggak bisa kesini, jenazahnya mungkin nggak sempat datang kesini, jenazahnya langsung dikuburkan di tempat lain, lalu kita melakukan sholat gaib. Ya, sholat gaib itu sholat jenazah yang jenazahnya secara spesifik disebutkan siapa orangnya, lalu kita meniatkan untuk sholat jenazah ba'da sholat asar boleh, ba'da sholat subuh boleh. Dan ini bisa kita lakukan setiap kapanpun ya, karena ada judulnya yaitu sholat jenazah. Nah, di Masjidil Haram Mekah atau di Masjid Nabawi Madinah hampir setiap subuh itu kita sholat lagi. Walaupun sebenarnya itu waktu yang terlarang, tapi karena ada jenazah, ya kita sholat lagi. Nah, sholat jenazah gitu. Begitu juga asar, yang seharusnya waktunya itu terlarang, tapi karena ada jenazah, ya kita sholat jenazah. Hampir seluruhnya, walaupun ada juga yang tidak sholat. Saya punya teman, kalau lagi umroh itu atau haji, setiap ba'da apa namanya sholat itu dia sholat ba'diyah atau sebelumnya qobliyah. Bahkan dia rajin sekali ke masjid pagi-pagi sekedar buat sholat duha. Dan kalau malam dia datang untuk sholat tahajud. Yang saya heran, setiap kali sholat jenazah dia gak pernah mau sholat jenazah. Bahkan bukan hanya sholat subuh atau habis sholat isya dia gak sholat jenazahnya. 5 waktu kan selalu ada jenazah, itu dia gak pernah mau. Waktu itu saya tanya, kenapa? Memangnya ada hadis yang melarang? Bukan Pak Ustaz, saya gak bisa usolinya. Jadi gara-gara gak bisa usoli, terus dia jadi gak sholat jenazah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu adalah sholat-sholat sunnah yang muakkadah dan juga ghairul muakkadah di 5 waktu sholat. Saya akan mengajak kamu semua kepada hadis-hadis berikutnya, yaitu tentang apa sih yang Allah janjikan keutamaan dari orang yang melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah ini. Di dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri beliau, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini kalimat yang hiperbol begini sering kita temukan di banyak hadis. Dua rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan tadi, "Man sabara 'ala 12 rak'atan," siapa yang selalu menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, qobliyah ba'diyah qobliyah ba'diyah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah dirikan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Bahkan ada lagi hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ummu Habibah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man hafadha 'ala 4 raka'atin," siapa orang yang selalu menjaga untuk mengerjakan 4 rakaat qabla dzuhri wa 4 ba'daha atau juga 4 rakaat sesudahnya, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan dirinya dari api neraka. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk masalah fikihnya. Orang habis sholat fardu, kemudian dia mau sholat ba'diyah, kan suka kita perhatikan ya, dia itu bangun lalu bergeser tempatnya ke tempat yang lain. Yang jadi pertanyaan, itu ada dasarnya gak sih? Ada hadisnya gak sih? Ada perintahnya apa enggak sih? Ya, kita habis sholat fardu nih, mau sholat ba'diyah, kita geser. Bahkan kadang-kadang sampai ada yang tukeran. Ya, kayak orang main catur gitu ya, benteng sama apa tuh tuker gitu ya. Nah, bahkan ada juga yang tukeran sama imam. Jadi imamnya disuruh bangun, kenapa? Tuker. Dia maju ke depan, imam disuruh mundur. Kalau imamnya ngerti sih gak apa-apa, oh maksudnya tukeran gitu. Kalau enggak, gue lagi enak-enak zikir, disuruh bangun, suruh pindah, ngapain? Cuma ngajakin tukeran tempat doang, emang gak ada lagi tempat yang lain gitu. Nah, di sini ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang fadilah atau keutamaan berpindah gitu. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Sholatnya seseorang di rumahnya adalah lebih baik daripada sholatnya di masjidku ini kecuali sholat fardu." Sholat seorang di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjidku ini kecuali sholat fardu. Artinya kalau sholat sunnah itu afdalnya di rumah. Oleh karena itu banyak orang yang dia nggak pindah di tempat sini, malah pindahnya ke rumah. Ya, untuk apa? Untuk sholat sunnah. Tapi ada juga yang segera pulang ke rumah untuk apa? Untuk tidur lagi. Gitu. Ada juga. Ya, atau udah banyak urusan, gitu, lain gitu. Nah, ada hadis lagi yang lain. Seorang imam tidak boleh sholat di tempat di mana dia sholat sehingga dia berpindah tempat. Nah, ini, jangan dia sholat sunnah di tempat yang tadi dia jadi imam. Jadi dia harus geser, geser kanan, geser kiri atau kemana lah? Ya, ke tempat jamaah dan sebagainya. Kemudian lagi hadis yang lain, apakah kamu merasa berat apabila kamu sholat untuk maju sedikit atau mundur sedikit atau pindah ke sebelah kanan atau pindah ke sebelah kiri, apakah jadi berat? Jawabannya tentu tidak. Nah, maksudnya sabda Nabi ini menganjurkan kepada kita, kalau kita sudah sholat fardu, kita disuruh sholat sunnah, dan untuk itu kita disuruh bergeser, entah maju ke depan atau ke belakang, kanan, kiri dan sebagainya. Yang penting tetap menghadap kiblat. Jangan mundur ke belakang lalu arahnya jadi kebalik. Nah, itu jadi enggak sah. Arahnya tetap ke kiblat, tapi posisi sholatnya itu yang kemudian dipindah-pindah. Nah, semua hadis-hadis ini menunjukkan bahwa pindah tempat ketika melaksanakan sholat itu hukumnya disyariatkan, bahkan disunnahkan. Dan di antara alasan ya untuk memperbanyak ya kenapa pindah itu, agar kita lebih banyak menjadi punya saksi bahwa bumi ini menyaksikan kepada kita ya, kepada Allah juga nantinya, bahwa saya pernah sholat di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, banyak gitu. Dan itu dikaitkan dengan salah satu surat atau ayat yang sudah kita hafal semua, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, kemudian ada nanti ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, bumi ini akan berbicara tentang kabar-kabarnya dia. Nah, sebagian ulama mengatakan yang dibicarakan oleh bumi itu adalah, no, dulu si Fulan pernah sholat sih di bawah saya ini nih. Nah gitu. Si Anu pernah sholat di tempat saya ini dan seterusnya. Maka semua tempat yang pernah kita lakukan untuk sholat itu akan bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tapi dengan syarat bahwa masjid atau musholanya itu memang luas. Kalau udah sempit ya, musholanya cuma 3x4, yang sholat 200 gitu ya. Nah itu kita udahlah, nggak usah sholat di situ, sholatnya tempat lain aja. Karena yang ngantri masih panjang. Ya, jangan sholat sunnah atau ba'diyah di situ. Bisa saja kita apa namanya, kalau memang yang sholat itu sedikit nggak terlalu jadi masalah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang terakhir. Ketika kita dalam perjalanan, kan kita juga disunnahkan untuk menjamak, bahkan juga mengkosor. Yang empat itu kita kosor jadi dua. Yang harusnya 5 waktu kita jamak, tinggal 3 waktu. Zuhur, asar, kita jamak. Jadi cuma 1 waktu aja, bisa dikerjakan zuhur atau asar. Maghrib isya, dikerjakan maghrib atau isya. Subuh memang tidak bisa dijamak, juga tidak bisa dikosor. Tapi paling tidak, dalam perjalanan kita diberikan fasilitas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama memang bahkan ada yang mewajibkan kita menjamak kosor, ada yang menyunnahkan saja, bahkan ada juga yang 50-50. Mau kerjain jamak kosor silakan, enggak juga enggak apa-apa. Itu yang sudah pernah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan nasib sholat qobliyah dan ba'diyahnya? Yang wajib saja kita kosor dari 4 jadi 2. Pertanyaannya, apakah masih berlaku qobliyah dan ba'diyahnya? Gitu ya. Begitu juga sholatnya ini sudah dijamak antara zuhur dengan asar. Zuhur kita jamak dengan asar. Itu pertanyaannya, habis sholat zuhur kita sholat ba'diyah dulu apa langsung asar? Atau kita sholat zuhur lalu asar lalu udah gitu ba'diyah? Atau bagaimana? Nah di sini para ulama memang berbeda pendapat. Ya, umumnya ya, para ulama mengatakan kalau kita sudah melakukan yang namanya jamak dan juga qasar, maka sholat-sholat yang rawatib, yang sunnah, baik mu'akkadah ataupun ghairu mu'akkadah, otomatis sudah tidak berlaku lagi kalau kita jamak atau kita qasar. Sehingga yang tersisa dari 5 waktu itu hanya subuh saja. Karena subuh tidak dijamak, tidak dikosor, walaupun kadang-kadang tetangga saya ada juga subuhnya dijamak dengan duha, karena dia bangunnya kesiangan, jamak takhir, dan itu jamak ngawur sebenarnya. Sebagian lagi mengatakan itu bukan jamak, itu namanya murtad, menjemur pantat, karena bangunnya sudah 9:30, baru kemudian sholat subuh. Ya, habis sholat subuh terus sholat lagi 2 rakaat apa? Sekalian duha deh, biar gak wudhu lagi. Ya, itu kan namanya jamak dengan duha, ini jamak ngawur sebenarnya. Bukan jamak takhir, bukan jamak takdim, jamak ngawur gitu ya. Tapi ya daripada tidak sholat, ya tetap wajib sholat sih. Cuman masalahnya begini, Nabi memang pernah kesiangan subuh. Ya, dalam seumur hidup beliau selama 23 tahun jadi Nabi, kesiangannya saya hitung 2 atau 3 kali aja. Ini masalahnya hampir tiap hari kesiangan, gitu kan? Nah, ini yang begini ini nanti catatannya beda di akhirat ya. Dia nggak bisa bilang kan kesiangan langsung sholat nggak apa-apa. Iya sih, cuman kenapa kok bisa kesiangan, itu yang jadi masalah. Nah oleh karena itulah maka para ulama mengatakan kalau sudah dilakukan jamak, apalagi sudah qasar, maka qabliyah, ba'diyah sudah tidak perlu lagi. Tetapi kalau dalam perjalanan itu ada orang yang tetap mempertahankan sholatnya, beliau tidak jamak, tidak qasar, maka sholat qobliyah dan ba'diyahnya tetap berlaku sebagaimana biasa, walaupun dia dalam keadaan perjalanan. Nah, oleh karena itulah maka kita lihat kalau kita sudah menjamak, ya kita sudah mengqasar, maka sudah tidak perlu lagi. Tapi ada pendapat yang pertengahan begini. Misalnya, saya dalam perjalanan luar kota di rest area saya berhenti untuk melakukan sholat maghrib misalnya. Nah, di tempat itu saya sudah boleh menjamak antara maghrib dengan isya. Jadi saya sudah niatkan waktu mau sholat maghrib itu, saya sudah niatkan habis ini saya mau sholat isya, saya takdim isya. Itu masyru' dan dibenarkan. Yang jadi pertanyaan, begitu selesai azan sambil nunggu qomat, kan orang-orang pada sholat sunnah. Nah saya ini apakah juga berlaku sholat sunnah juga qobliyah maghrib, ya atau tidak? Kenapa? Karena maghrib ini mau saya gabung dengan isya. Di situ nanti para ulama berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan sudah tidak perlu lagi ada qobliyah. Kenapa? Karena Anda sudah menjamaknya. Tapi sebagian lagi mengatakan silahkan saja, karena jamak atau qasar itu tidak mengubah kesunahan dari itu semua. Tapi yang paling aman dari pendapat itu adalah ketika kita menjamak atau mengqasar, maka kita tidak perlu lagi melakukan qabliyah atau ba'diyah dengan mengacu kepada apa yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah dalam perjalanan-perjalanan beliau. Beliau hampir setiap tahun mengadakan perjalanan, bahkan bukan tiap tahun, setiap 2.5 bulan itu beliau melakukan perjalanan. Sampai ada satu kitab judulnya Perjalanan-perjalanan Rasulullah, Kitab Usiyar, Kitab Perjalanan. Ya, kalau di rata-rata Nabi setiap 2.5 bulan itu melakukan perjalanan, kalau di rata-rata. Dan hampir di semua perjalanan beliau itu beliau menjamak atau mengqasar, dan hampir tidak pernah beliau melakukan qobliyah atau ba'diyah ketika beliau menjamak atau mengqasarnya. Nah, itulah jamaah sekalian yang terkait dengan sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ingin ditanyakan, fali atau fokor. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Bagi para jemaah, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan share. Satu pertanyaan, kalau batasan sholat ba'diyah itu seberapa lama dari sholat rawatib, dari sholat ba'diyah? Terus kalau diselingi kayak sekarang masih silmu dan sebagainya itu bagaimana? Dan kalau masih silmu mana itu bagaimana? Jadi begini, tadi kan dikatakan ba'diyah saja itu boleh dikerjakan di rumah, tidak di masjid. Nah tinggal kita hitung aja berapa lama perjalanan dari masjid ke rumahnya. Ya kan, ada yang rumahnya nempel masjid berarti 2-3 menit kan begitu. Tapi ada juga yang rumahnya jauh dari masjid. Nah, artinya tetap masih berlaku juga. Jadi sebenarnya tidak ada batasan paling panjang atau paling pendek, apalagi kalau masih di lokasi yang sama. Kayak kita begini, nah kita bisa melakukan ba'diyah sesudah jam 1 ini masih dimungkinkan kalau ada hajat. Maksudnya hajat itu dalam arti memang ada kebutuhannya. Ba'da sholat zuhur ada kajian di mana kita kalau ba'diyah dulu boleh, tapi boleh juga langsung dan nanti sesudah kajian baru ba'diyah. Tidak ada masalah, asalkan juga jangan terlalu jauh. Kajiannya cuman kultum, ya. Kultum itu kan berarti kuliah terserah antum, ya. Bisa 7 menit, bisa 10 menit, bisa 12 menit. Habis kultum, karena tadi sepanjang kultum juga ya udaranya rada adem gitu ya, nyengirnya kok posisi itu sangat enak gitu ya. Tidur dulu gitu. Bangun-bangun 2:30, dikit lagi asar. Masih bisa enggak sholat ba'diyah? Udah kelamaan kali, udah kejauhan. Nah, karena yang disebut dengan ba'diyah itu nempel. Nah, maka ketika kita misalnya sholatnya di masjid, habis sholat kita mau kerjakan sholat sunnahnya di rumah, ya udah kita pulang. Cuman pulangnya langsung ke rumah, jangan mampir ke mall dulu, ya atau jalan-jalan kemana-kemana. Sampai rumah udah mau masuk waktu lagi yang berikutnya, ya itu sudah tidak lagi disunnahkan. Tapi ketika ada jeda, misalnya batal, ah wudu dulu ah, ya. Atau wah udah lapar banget nih, ya udah makan dulu terus balik lagi, bisa. Makan dulu itu maksudnya ya makan 5-10 menit, bukan makan yang lama sampai 2-3 jam. Ya, mentang-mentang makannya di all you can eat, wah ini kalau buru-buru langsung balik lagi sholat sayang-sayang nih gitu. Jadi udahlah makan yang lama, terus UI yang tadi belum kuliah, belum ba'diyah, ah ba'diyah ah, itu kata malaikat pun ba'diyah yang mana lagi, bukan udah kelewatan tadi. Nah begitu, jadi masih dibolehkan walaupun agak lama, asalkan masih ada keterkaitan ya, seperti kultum atau wudu atau makan atau jawab telepon dan sebagainya yang sifatnya enggak terlalu jauh gitu. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan untuk sholat ba'diyah yang berlaku di sholat Jumat. Sholat Jumat itu yang adanya satu kali itu apakah yang qobliyahnya itu lebih diutamakan atau kita mendengarkan khutbahnya? Terus yang untuk yang pertanyaan kedua, untuk niat sholat yang kita niatkan dua niat sholat untuk satu aktivitas. Jadi katakanlah kita mau sholat sholat tahiyatul masjid sama qobliyah, cuman gabungnya jadi satu niat, apakah diperbolehkan? Baik. Jadi masalah sholat qobliyah Jumat memang masalah ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada qobliyah Jumat. Artinya ya memang begitu azan tidak ada sholat sunnah, yang ada adalah mendengarkan khutbah. Sebab di masa Rasulullah SAW memang konteksnya waktu itu tidak ada azan dua kali, azannya hanya satu kali saja, yaitu ketika Rasulullah sudah naik ke atas mimbar. Sebelum itu tidak ada azannya. Maka para sahabat datang ke masjid, tentu mereka sholat, tapi sholatnya bukan qobliyah zuhur. Sholatnya adalah sholat tahiyatan lil masjid ya, menghormati masjid. Dan datangnya bukan nekat waktu dari kita di azan, datangnya dari awal ya. Kalau cara kita ya 6:30 lah sampai masjid gitu ya, marbot maksudnya gitu dia. Nah gitu. Nah itu nunggu sampai masuk waktu zuhur, Rasulullah kemudian keluar dari kamarnya, langsung naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar langsung salam kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau langsung duduk. Nah ketika beliau duduk itu Bilal azan. Satu-satunya azan yang dikumandangkan ketika sholat Jumat di masa Rasulullah gitu ya. Nah sepeninggal Rasulullah, masyarakat Madinah bertambah, dan para sahabat yang hidup saat itu kemudian mereka mengistimbat ya, mengambil sebuah kesimpulan hukum bahwa kalau bisa azannya jangan cuma pas waktu lagi itu, tapi azannya adalah sebelum masuknya atau sebelum naiknya imam ke atas mimbar itu juga sudah dikumandangkan azan. Cuma diriwayatkan memang azannya tidak di situ, azannya di atas tembok masjid atau ada lagi yang menyebutkan di pasar, di mana. Alhasil intinya kemudian di zaman sahabat itu kemudian azan menjadi dua kali. Nah, azan yang pertama, kemudian azan yang kedua. Nah, yang ada sholat sunnahnya itu bukan azan yang kedua yang imam sudah di atas mimbar. Enggak, kalau itu tidak ada sunnahnya memang. Yang jadi masalah adalah ketika azan yang pertama dikumandangkan, apakah antara azan pertama dan kedua itu ada sholat sunnah qobliyah Jum'at atau tidak. Itu yang menjadi titik khilafiyah di antara para ulama. Madhab Asy-Syafi'i tegas mengatakan ya, ada sholat qobliyah Jum'at. Ada beberapa hadis yang disebutkan dengan periwayatan yang sahih juga bahwa di masa para sahabat ya azan dua kali dan kemudian mereka melakukan sholat sunnah. Bukan Rasulullah, bukan, tapi para sahabat gitu ya. Nah cuman memang nanti yang menjadi titik pertanyaannya begini, apakah para sahabat Nabi itu juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam syariah ataukah hanya semata-mata Rasulullah? Karena nanti itu perdebatannya panjang, perdebatan yang bersifat usul fikih, yaitu ketika Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnah ashabi, kalian berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Jadi kalau para sahabat Nabi melakukannya, itu pun bagian dari rekomendasi Rasulullah. Karena itu azan sekali, azan dua kali itu tidak akan ada pernah titik temunya. Yang azan sekali ngotot, Nabi cuma sekali. Yang azan dua kali ngotot juga, Nabi nyuruh kita ikut sahabat. gitu kan? Itu mau sampai kiamat tinggal 2 detik lagi pun nggak akan ada selesainya, gitu ya? Nggak akan ada selesainya. Agak ketemu lah pokoknya. Udah begitu dari sononya, udah bawaan korok. Nah, tinggal kita, gitu. Kita mau pakai yang mana? Itu silahkan, bebas. Cuma yang penting untuk kita perhatikan adalah ketika para ulama akar hukumnya sudah berbeda pendapat, kita itu posisinya sudah bukan lagi untuk mengadili siapa benar, siapa salah. Posisi kita bukan mengadili, ya. Karena ini yang ngomong pakar, pakar beda pendapat, ya udahlah. Yang ada saya pilih yang mana, tapi yang tidak saya pilih, orang lain yang memilihnya, saya tidak punya hak untuk menjelekkannya, gitu ya. Sebagaimana juga orang lain ketika dia pilih pendapatnya, lalu ternyata beda dengan pendapat yang saya pilih, dia juga tidak boleh menjelekkan saya. Karena menjelekkan saya berarti menjelekkan para ulama yang saya ikuti, ya kan? Menjelekkan saudara saya berarti saya juga menjelekkan ulama yang mereka ikuti, sama aja. Saling menjelek-jelekkan itu sudah tidak perlu lagi, karena sesama orang jelek tidak boleh saling menjelekkan, gitu kan? Nah, jadi yang ada tinggal hormat menghormati saja. Monggo silakan. Anda mau qobliyah Jumat ada dalilnya, ada dasarnya. Tapi saya tidak pakai misalnya. Atau saya mau pakai yang lain silakan saja. Nah, kalau saya secara pribadi ditanya, ya jawabannya gampang aja. Karena dua-duanya benar dan punya ijtihad istinbatul ahkam yang kuat dan para ulamanya bukan orang sembarangan. Saya tinggal memilih saja. Kalau saya sholat di masjid yang sholatnya cuma azannya cuma sekali dan tidak ada sholat qobliyahnya, ya udah ikutin aja, ya kan? Ngapain juga kita harus melawan-melawan arus, gitu kan? Yang akan membuat kita semakin tersohor, gitu. Akan dielulukan, lu sih. Tapi kalau masyarakatnya, masjidnya memang ada dua kali azannya dan semuanya sholat sunnah, gitu ya? Ngapain juga kita cari yang beda, karena juga akan jadi bahan omongan, gitu kan? Kalau di Jakarta orang cuma ngelirik doang, gitu. Tapi kalau di kampung, wah itu jadi masalah. Apalagi di kampungnya mertua, nah ini jadi masalah. Mertua itu NU, gitu ya. Dari ngkongnya udah NU. Bahkan mertua kita itu belum lahir pun udah NU, karena kakek-kakek itu udah NU semua. Di kampung itu semua orang sholatnya kalau azan itu memang dua kali dan ada sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Kita pendatang datang ke kampung itu langsung kita bilang sholat bid'ah semua nih, gitu. Itu bisa dicabutin golok kita, ya kan? Diusir kita dari kampung itu. Kenapa? Ini nih anak baru kemarin sore ngaji udah nyalain kita. Baru kemarin sore maghrib pulang malamnya belajar agamanya, kita disalah-salahin. Bisa digambarin orang sekampung kita, kan? Nah, padahal kalau kita belajar ilmu perbandingan madhab, bagaimana para ulama itu berbeda pendapat, kita akan manggut-manggut, oh begitu benar, oh begini benar, terus kita ya kita cari aman aja, gitu kan? Yang ini oke, yang itu oke, toh dua-duanya juga cuma sunnah kok. Yang salah itu yang tidak ikut sholat Jumat, gitu kan? Atau yang datang sholat Jumatnya udah imam barokah beli walaupun terlalu pun udah datang mana aja, gitu kan? Ya kalau yang datang seperti itu udah pasti nggak ada qobliyahnya, Pak, gitu. Dan banyak rata-rata kita di Jakarta ini ya mazhabnya mazhab tanpa qobliyah Jumat. Kenapa? Karena datangnya udah pas barokah di walaupun Al-Qur'an al-Azim pas amin udah amin tuh baru datang kita, kan? Tadinya ngapain di kaki lima di depan masjid gitu, ya. Kalau di sini sih nggak ada, Pak, ya, nggak ada kaki lima nya maksudnya. Baik, ada lagi? Masih ada, Pak, tadi ya. Dua, tentang melihat menggabungkan sholat tahiyatul masjid sama sholat qobliyah. Iya, itu juga ada akwal atau pendapat para fuqaha yang demikian. Biasanya, para ulama mengatakan begini, kita kan disunnahkan dua hal, masuk masjid kita tahiyat masjid, kemudian sebelum sholat fardu kita disunnahkan qobliyah. Waktunya mepet, pilih yang mana? Tahiyatul masjidnya atau qobliyahnya, gitu kan? Sebagian ulama beristihad, dua-duanya kita niat qobliyah sambil niat juga menghormati masjid, kan bisa, gitu. Toh dua-duanya sunnah, ya kan? Nah, dalam bahasa Betawi itu namanya dakdekdo kena masa bulu, gitu loh. Yang mana aja gak terserah malaikat, mau kalau memang bisa dua-duanya alhamdulillah. Tapi itu tidak bisa dilakukan kalau yang satunya fardu, yang satunya sunnah, gitu. Apalagi dua sholat yang fardu diniatkan Sholatnya satu, tapi niatnya dua sholat fardu. Sekalian sholat subuh juga, sekalian niatin jamak sama zuhur gitu. Padahal sholatnya satu, nggak bisa, ya harus dua. Nah, tapi kalau mau yang paling aman, ya qobliyah juga itu kita kerjain. Kemudian tahiyatul masjidnya juga kita kerjain. Urutannya tentu tahiyatul masjid dulu, ya kan? Setelah itu baru kita qobliyah gitu kan. Kalau waktunya masih cukup. Kalau waktunya enggak cukup, kerjakan satu sholat saja. Sebagian ulama membolehkan niatnya adalah didobel. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh, ya berarti kita boleh pilih. Ya, kalau misalnya qobliyahnya adalah sunnah muakkadah, niatkan sholat qobliyah yang sunnah muakkadah sebelum zuhur. Dikit lagi komat, masih ada waktu. Kemudian sholat dua rakaat. Apa niatnya? Qobliyah zuhur. Kenapa? Sunnah muakkadah. Terus tahiyatul masjidnya enggak usah. Ada pendapat yang seperti itu, tapi ada juga pendapat yang membolehkan dia dibundel jadi satu. Sambil niat apa namanya tahiyatul masjid, sambil niat juga sholat qobliyah dua rakaat. Bisa. Cuman antum enggak usah nanya usolinya bagaimana, jadi lucu. Usoli sunnah apa namanya? Sunnah qobliyah zuhur. Wa aidan usolli sunnah tahiyatul masjid gitu kan. Malaikat bilang, "Nih yang mana nih yang mau nih?" gitu kan. Tapi ya enggak apa-apa. Boleh ada pendapat yang seperti itu, walaupun ada juga yang mengatakan tidak boleh. Baik, ada lagi? Ya. Yang bilang masih bisa. Boleh satu pertanyaan lagi kalau ada yang bertanya? Ibu-ibunya? Baik, kalau tidak, oh tidak ada. Ya, terakhir ya. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya, kalau sholat sunnah katanya boleh dilakukan tidak dalam kondisi berdiri, jadi kondisi duduk, apakah boleh? Ya, sholat sunnah tidak sama dengan sholat fardu. Maka sholat sunnah boleh dikerjakan tanpa berdiri, walaupun kita tidak dalam keadaan uzur. Kalau sholat fardu harus uzur dulu. Uzur di sini bukan berarti udah uzur tua, itu nggak harus gitu ya. Uzur itu maksudnya ada penghalang-penghalang syar'i, entah itu sakit, ya kan, entah itu apalah macam-macam gitu, apa orangnya cacat dan seterusnya dan seterusnya, baru boleh sholatnya sambil duduk. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Tanpa udzur syar'i, bukan sakit, bukan capek, bukan apa, kita sholatnya duduk. Itu boleh. Karena Nabi melakukannya. Beliau melakukan sholat-sholat sunnah itu sering kali dilakukannya di atas punggung unta. Tentu tidak berdiri kalau di atas unta itu. Susah, gitu kan? Paling Jackie Chan yang bisa kayak gitu kan, berdiri di atas unta gitu. Tapi kalau kita Rasulullah sholatnya duduk, pegangan. Rukuknya cuma maju sedikit, sujudnya maju sedikit, udah begitu, itu boleh. Maka antum, kalau memang capek banget nih, pengen qobliyah atau pengen ba'diyah gitu, mojok aja, sholatnya apa namanya, sambil duduk, silahkan. Paling kan ada orang lirik, "Pak, lagi sakit ya?" "Enggak, aku duduk, sunnah lagi." "Oh, emang kalau sunnah boleh?" "Makanya ngaji." Jadi kalau sunnah boleh, Pak, ya boleh. Qobliyah atau ba'diyah atau sholat duha, sholat yang lain-lain, sholat witir dan sebagainya boleh. Tapi dengan apa namanya, dengan syarat itu sholat sunnah saja dan bukan sholat yang fardu. Kalau sholat fardu harus ada alasan yang syar'i di mana dia baru boleh duduk atau tidak menghadap kiblat dan seterusnya. Antum pernah nggak sholat di atas kendaraan menghadap kemana saja, gitu ya? Pernah nggak? Pernah ya? Rasulullah juga pernah. Cuman bedanya kalau kita begitu tuh sholat fardu. Nah, sementara kalau Rasulullah itu sholat sunnah. Nah, kalau sholat fardu gimana? Kalau Rasulullah sih kalau sholat fardu turun. Ya, beliau menghadap kiblat, rukuk, sujud yang sebenarnya. Karena sholat fardu mengharuskan semua itu. Adapun kalau sholat sunnah, baru beliau naik onta, menghadap kemana saja, nggak pakai rukuk atau sujud seperti yang biasa, bahkan tidak berdiri, hanya duduk di atas punggung onta. Illal maktubah, kecuali sholat yang fardu. Itu jelas perbedaannya. Cuma di masa sekarang banyak orang yang rada remeng-remeng gitu. Kayaknya pernah dengar deh Nabi sholat di atas unta. Iya. Jadi udah kita sholat aja di atas kendaraan, gitu kan? Tanpa bisa memilah bahwa ternyata yang Nabi kerjakan itu bukan sholat fardu. Karena hadisnya tegas, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Nah, fa idza arada an yusalli al maktubah, ketika Nabi ingin salat yang fardu lima waktu, nazala, beliau turun, fastaqbala al qiblata, kemudian beliau menghadap ke arah kiblat. Gitu. Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya sampai pada kajian siang hari ini. Semoga bisa membawa berkah kepada semua.